Kali ini dikasih lagu lagi yang lebih terbaru lagi dari Bang Zali ya. Kita bayar lagi sholat-sholat semuanya yuk. Welcome generasi yang semuanya goyang. Hati senang, semua masalah. kasih oblok-obloknya yang lebih meriah lagi dong buat Pakem juga Monata.